Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ikhwani fid din rahimani Allahu wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfatu Al-Wusabiyah fi Tashhili Matan Al-Ajurumiyah. Pembahasan kita masih tentang al-mansubat, yaitu pembahasan tentang al-istisna. Dan kita sudah selesai dari pembahasan yang pertama al-istisna bi-illa, dan yang kedua adalah al-istisna bi-ghair siwa suwa dan sawa. Yang telah kita jelaskan bahwasannya al-istisna bi-illa, maka isim yang jatuh setelah illa ada tiga keadaan, ya, tergantung pada al-kalam sebelum illa. Adapun al-mustasna setelah ghairi dan yang semisalnya, maka dia selalu majrur dalam keadaan dia mudah ilaih, sementara keadaan ghair, siwa, suwa, dan sawa itu adalah seperti keadaan al-mustasna ba'da illa dalam tiga keadaannya. Pembahasan kita berikutnya adalah masih tentang al-mustasna, tetapi istisna-nya adalah khala, ada, dan hasya. Khala, had, ada, dan hasya. Hukmu al-mustasna bi khala wa ada wa hasya. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, والمستثنى بخلا وعدا وهاشا يجوز نصبه وجره نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا أمرا وأمر وحاشا بكرا وبكر قال الشارح حفظه الله تعالى المستثنى الواقع بعد أداة من هذه الأدوات الثلاث له حكمان Al-mustasna yang terdapat setelah ya, ada partikel dari partikel-partikel yang tiga ini ada dua hukum. Ya, yaitu dari khala, ada dan hasya. Maka al-mustasna yang terdapat setelahnya ada dua hukum. Yang pertama, an-nasb. Ya, dalam keadaan nasab. Wadhalika ala takdiriha af'alan. Ala takdiriha af'alan. Apa maksudnya ala takdiriha af'alan? Yaitu ada khala ada dan hasya ini dia bisa sebagai fi'il dan dia juga bisa sebagai harful jar. Kalau dia sebagai fi'il maka isim yang jatuh yang terdapat setelahnya itu sebagai maf'ulun bih. Kalau dia sebagai harful jar maka isim yang setelah itu majrur bihi. Ya. Nah, keadaan yang pertama isim yang setelah salah satu dari tiga hal ini dalam keadaan mansub. Kalau kita takdirkan sebagai fi'il. Contohnya, qama al-qawmu khala zaidan. Bagaimana kita mengirabnya? Qama fi'lun madin mabni alal fath la mahalla lahu min al-i'rab al-qawmu fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-zahirah ala akhirih. Khala fi'lun madi mabniyun ala al-fath al-muqaddarah. Al-fath al-muqaddar ala al-alif. Mana'a min zuhurihi at-ta'adzur. Wa fa'iluhu, mana fa'ilnya? Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu hiya huwa. Wa zaidan maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi. Ya. Kalau diartikan ya tetap saja ya, kalau diartikan tidak ada yang berdiri kecuali Z. Qala asharihu hafizahullah ta'ala ahadu ma'an nasu wa dalika ala takdiriha af'alan. Ketika ditakdirkan tiga-tiga, salah satu atau tiga-tiganya sebagai fi'il. Contohnya qamal qawmu khala zaidan wa ada amran wa hasya bakran. Fa khala fi'lun madin wa fa'iluhu domirun mustatir fihi wujuban takdiri huwa wa zaidan wa fulun bih wa misluhu ma'ba'dahu. Itu ada fi'il madi, ya, fa'ilnya domirun mustatir wujuban takdiri huwa amran maf'ulun bih. Hasya fi'il madi, ya, kemudian fa'ilnya domir mustatir takdiruhu huwa, domir mustatir wujuban takdiruhu huwa, wa bakran maf'ulun bih mansub. Ini kalau dia dalam keadaan nasab. Yang kedua, keadaan yang kedua, al-jar. Wadhalika ala takdiriha hurufu jarrin. Ala takdiriha hurufu jarrin. Qama القوم خلا زيد. خلا زيد قام فعل ماضي مبني على الفتح la mahalla lahu minal i'rab. Al-qawmu fa'ilun marfu wa'alamatu raf'ihi الضمه الظاهره على اخره. خلا حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. زيدين اسم مجرور بخلا وعلى مت جره الكسرة الظاهرة على آخره. Nahu qamal qawmu khala Zaidin wa ada amrin wa hasabakrin. Fa khala harfu jar wa Zaidin majrurun bi khala wa misluhu ma ba'dahu. Qala wa mahallu jawazil amrain an-nasab wal jar ma lam tataqaddam ma al-masdariyah. Fa in taqaddamat لم يجوز في المستثنى إلا وجه واحد وهو النصب لأن ما المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال نحو قام القوم ما خلا زيدا وما عدا أمرا ya, dan bolehnya dua perkara ini nasab dan jar adalah selama tidak didahului oleh ma al-masdariyah. Kalau didahului oleh ma al-masdariyah, tidak ada, tidak boleh di mustasnanya kecuali satu sisi aja. Ya, yaitu an-nasab. Kenapa? Karena ma al-masdariyah tidak masuk kecuali kepada fi'il. Contohnya, ma qamal qawmu makhala zaidan. Makhala zaidan. Ya. Maka khala di sini pasti fi'il karena ada ma masdariyah sebelumnya. Begitu juga wa ma'ada amron. Tidak boleh wa ma'ada amrin. Tidak boleh makhala zaidin. Kenapa? Karena khala dan ada dipastikan di situ. Ya, dalam keadaan adalah sebagai fi'il karena didahului oleh ma'al masdariyah. Khala dan ada dipastikan sebagai fi'il karena didahului oleh ma'al masdariyah. Tanbih la tatasil ma'al masdariyah bihasa fala yuqal qamal qawmu ma'hasa bakran. Ya, di sini ada tanbih, peringatan bahwasanya ma al-masdariyah tidak bersambung dengan hasya. Maka tidak dikatakan qam al-qamu ma hasya bakran. Ya. Tetap dia hasya bakran atau bakrin. Baik. Selesai kita dari pembahasan al-istisna atau al-mustasna. Insyaallah pembahasan kita berikutnya adalah tentang la an-nafiyah li al-jins. La an-nafiyah li al-jins. نقتفي لهنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته